sepi dan tak berkarang. Aku bagai bintang yang tak ditemani malam. Melihat dirimu ada senyum canda dan tawa yang membuat aku tak ingin pergi darimu. Teringat janji lamamu kepadaku. Teringat aku teringat. Teringat saat kau masih ada di sini.